Oleh karena itu hati juga terkadang bisa menjadikan sebuah amalan yang sepele, amalan yang ringan, amalan yang kecil, akan tetapi berpahala yang sangat besar ketika hatinya itu sehat, ketika niatnya itu baik. Atau juga sebaliknya, ketika hati ini beramal yang buruk, meskipun dia beramal secara lahiriahnya dengan amalan yang besar, pahala dan ganjarannya, tetapi hatinya rusak, maka tidak akan berarti apa-apa. Akan mendapatkan pahala yang sedikit, gegara hati yang kotor, hati yang rusak. Kata sebagian para ulama, rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah, warubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil, yang ringan, yang sepele, akan menjadi besar, banyak pahalanya karena niat. Begitu juga, bisa jadi amalan itu besar, memiliki pahala dan ganjaran yang Allah janjikan, menjadi kecil karena niat. Maka peran hati di dalam hati-hati kita, peran hati di dalam diri-diri kita masing-masing, itu memiliki peranan yang sangat penting. Akan menentukan baik buruknya ucapan ataupun perbuatan seseorang, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, sehebat apapun dia, hati inilah yang memiliki peran. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, perhatian terhadap batin atau hati kita itu perhatian yang lebih besar, yang seyogyanya kita perhatikan. Jangan kemudian menjadi seorang yang sibuk mengurusi lahiriahnya, mengurusi jasadnya, sementara hatinya sakit, sementara hatinya kotor, hatinya tidak sehat, hingga kemudian berefek kepada ucapan dan perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika beliau mengisahkan tentang awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah, yang pertama kali akan merasakan siksa neraka di hari kiamat. Fadzakara tsalatsah, maka beliau menyebutkan tiga jenis orang. Yang pertama, dia sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu, tapi dan mengajarkan ilmu. Allah tanya kepadanya, kamu telah diberikan ilmu? Iya. Untuk apa kamu berilmu? Untuk mengamalkan, untuk diamalkan ya Allah. Ternyata Allah dustakan. Kamu berilmu itu agar orang itu mengatakan dirimu berilmu. Yang kedua, orang yang berjihad juga didustakan. Kamu dengan gagah beraninya berjihad di medan perang, agar orang mengatakan dirimu itu pemberani. Dan yang ketiga adalah orang yang memberi, tidaklah dia memiliki hati niat kecuali ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ini orang-orang yang akan merasakan siksa neraka yang pertama kali di hari kiamat nanti. Apa sebabnya para jamaah? Hati dan niatan yang kotor. Rusak dalam beramal. Rusak dalam beramal. Sehingga amalan ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang akan dimudahkan para penuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu untuk menuju surga Allah, hancur, luntur, berantakan, tidak ada gunanya itu. Bahkan dia termasuk orang yang akan merasakan pertama kali siksa neraka di hari kiamat. Gegara hati yang kotor, hati yang rusak. Orang yang memberi, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berjihad fisabilillah, secara amalan pahalanya sangat besar. Jaminannya surga orang yang berjihad. Luar biasa para jamaah. Pahala orang membaca Al-Quranul Karim, satu hurufnya menjadi 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi sekian kebaikan, dan terus seperti itu. Tapi gara-gara hati yang rusak, hati yang kotor, hanya karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, amalan dan perbuatan itu tidak ada gunanya. Bahkan menjadi bencana bagi dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, kita harus lebih mengoreksi diri kita masing-masing dalam setiap amalan. Kita koreksi diri kita masing-masing, hati kita masing-masing dalam setiap amalan yang kita lakukan. Apalagi amalan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan sekecil apapun dari kebaikan-kebaikan. Jangan sampai. Karena bisa menjadi besar pahala dan ganjarannya. Gegara kita memiliki hati yang baik, hati yang sehat. Perhatikanlah seorang yang pernah membunuh 99 nyawa. Dia bunuh. Dia hancurkan. Kemudian dia bertanya kepada seorang, adakah jalan untuk tobat bagi saya? Ahli ibadah ini menjawab, tidak ada. Dosanya sudah gede banget. Sudah besar sekali dosamu itu. Membunuh 99 nyawa, ma'asyiral muslimin. Hingga kemudian dia marah. Dan digenapkanlah ahli ibadah itu menjadi 100. 100 orang dibunuhnya dengan kedua tangannya. Kemudian dia pun datang kepada seorang yang berilmu dan bertanya, apakah ada tobat bagi saya? Pintu tobat bagi saya ada apa tidak? Saya telah membunuh 100 orang, 100 nyawa. Orang yang berilmu ini menjawab, masih ada. Silakan Anda pergi ke tempat sana. Pergi ke tempat sana Anda, karena tempatmu adalah tempat yang jelek. Pergi sana kamu, berhijrah ke tempat yang baik. Hingga dia dalam perjalanannya, ternyata Allah wafatkan dia. Kemudian malaikatul rahmah wa malaikatul azab saling berebut. Orang ini termasuk penghuni neraka karena telah membunuh 100 nyawa. Malaikatul rahmah mengatakan, tidak, dia bertobat. Dia bertobat sehingga dia termasuk penghuni sorga. Kedua malaikat itu bertikai, berselisih. Hak siapa orang ini? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau memerintahkan malaikat Jibril untuk melerai dan mengatakan untuk diukur jauh mana tempat dia dari tempat yang kebaikan. Ternyata jaraknya cuma sejengkal. Jaraknya cuma sejengkal saja. Hingga kemudian orang tersebut menjadi penghuni sorga. Apakah dia sudah beramal para jamaah? dia sudah berpuasa dengan sekian tahun? Apakah dia sudah sholat malam, sholat yang wajib, atau ibadah-ibadah yang lain? Jawabannya belum. Dia hanya beramal dengan hatinya. Hati yang bertekad bulat untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Meskipun dia memiliki dosa yang sangat besar, yaitu membunuh 100 orang dengan kemauan yang mantap, dengan keyakinan yang yakin, dengan tekad yang bulat, hati yang sehat itu akan mengantarkan siapapun ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seyogyanya kita jadikan perhatian. Hati kita bagaimana? Di mana kita? Apalagi datang fitnah begini begitu. Kita tanamkan ke dalam hati kita agar sehat. Agar tidak mudah terombang-ambing, memiliki prinsip yang kuat. Bukan hanya zahiriahnya saja. Bukan hanya lahiriahnya saja. Wah, fulan memiliki rumah yang megah. Wah, fulan memiliki kendaraan yang mewah. Lah, ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang-orang yang mengaku ahlu sunnati wal jamaah, kita sebagai orang-orang yang mengaku menisbahkan diri kepada sunnah, kepada salafi, ingat ini, hati menentukan. Siapapun anda, sehebat apapun anda, apabila hatinya kotor, hatinya buruk, akan ditimbang atau na'udzubillah termasuk orang-orang yang akan pertama kali merasakan siksa neraka. Wal'iyadzubillah. Mestinya kan yang disiksa mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Mestinya kan begitu. Tidak pernah beramal dia. Nah, ini malah yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kelihatannya masya Allah, kelihatannya dia alim, kelihatannya dia mujahid fil Islam, kelihatannya dia seorang dermawan, kelihatannya dia sebagai seorang qori'ul Quran. Semuanya hancur, hancur sehancur-hancurnya gara-gara hatinya yang rusak dan kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, kepada bentuk tubuh-tubuh kalian, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ringkas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam maknanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang memiliki harta yang banyak, harta itu bisa habis. Orang yang memiliki wajah tampan, wajah yang cantik jelita, itu semuanya bisa terkikis dengan tua dan menua, kemudian habis dan tidak lagi dicintai. Tapi coba seandainya orang memiliki hati yang kokoh, hati yang kuat, hati yang sehat, dia beri makanan dengan makanan Al-Quran, dia pelihara hati itu dengan mengamalkan ilmu agama, inilah di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat kedudukan hamba tersebut. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, seandainya dia melihat orang yang bertakwa, hatinya baik, kemudian muncul amal perbuatannya pun baik, pasti orang akan cinta sama dia. Pasti orang orang akan suka dengan dia karena dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya baik. Coba para sahabat, ada sebagian mereka yang tidak laku di hadapan para wanita. Allah muliakan dengan ilmu agama. Allah muliakan dengan hati-hati mereka yang sehat. Hati-hati mereka yang penuh dengan ketakwaan. Bahkan satu di antara mereka, sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Tapi apa di dunia? Istrinya enggak betah dengan dia karena saking buruk rupanya. Subhanallah. Beginilah ma'asyiral muslimin, keadaan hati. Lebih untuk diutamakan, lebih untuk kita prioritaskan daripada kesehatan-kesehatan yang lain. Hati adalah segala-galanya. Siapapun akan berani berkorban, siapapun akan berani berjuang apabila hatinya itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia paham dengan sebenar-benarnya pemahaman apa makna daripada kehidupan di dunia ini. Apa? Kemudian selesai begitu saja? Tidak. Mereka sangat menjaga hatinya hingga muncul dalam ucapan dan perbuatannya perilaku-perilaku yang baik, akhlak yang baik, ucapan yang baik, karena bersumber daripada hati yang baik, ma'asyiral muslimin. Dan ini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Wala amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Bukan dengan harta kalian. Wala amwalukum wala auladukum, bukan pula dengan anak-anak kalian. Kalian itu mendekatkan diri kepada kami, kata Allah, dengan sebenar-benarnya, bukan dengan itu. Melainkan dengan keimanan. Yang namanya keimanan itu sangkut pautnya dengan hati. Dengan hati. Itulah yang bisa mendekatkan diri seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta amal yang soleh. Iman dan amal yang soleh. Sehingga dia kebahagiaan yang kekal dan abadi akan dia dapat. Surga mahal harganya, ma'asyiral muslimin. Surga mahal harganya, butuh perjuangan. Tapi orang miskin bisa membelinya. Karena memang bukan membeli surga itu dengan harta dunia, tapi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang sehat, dengan keimanan yang kuat. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan dalam hidup di atas sunnah. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Melanjutkan khutbah yang pertama tentang hati, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara sifatnya hati itu mudah berbolak-balik. Mudah berbolak-balik. Sekarang iya, nanti tidak. Atau nanti iya, sekarang tidak. Sekarang cinta, nanti membenci. Atau sekarang benci, nanti mencinta. Itulah hati. Kenapa dinamakan al-qalbu qalbu? Karena yataqallab. Gampang untuk berubah-ubah. Ini hati. Dan ini kita saksikan kan. Kondisi hati memang seperti itu. Bolak-balik. Enggak jelas. Kadang seperti ini, kadang seperti itu. Begitulah hati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah untuk memiliki hati yang kokoh. Maka seharusnya kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah minta kepada Allah kekokohan hati, kekuatan hati, agar senantiasa di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati ini tenang, tenteram ketika melakukan ketaatan kepada Allah, ketika melakukan di atas agama Allah tenang, menenangkan hati dengan berzikir kepada Allah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan, di mana banyak orang mengobati hatinya dengan lagu-lagu, dengan musik-musik yang itu paling sembuh sementara. Kita sebagai orang-orang yang belajar, kita sebagai seorang orang yang menuntut ilmu agama, ini caranya. Minta kekokohan kepada Allah, hati yang kuat, hati yang kokoh, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, senantiasa di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang bisa merasakan manisnya iman, yang seorang akan merasakan lezatnya ketika beribadah kepada Allah. Dan tentunya lezatnya ibadah, manisnya iman hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya sehat. Oleh orang-orang yang hatinya sehat bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya Allah, nikmat. Ketika datang ujian, dia juga memiliki tahan banting karena hatinya itu hebat. Hatinya kuat di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah loyo. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah untuk dikokohkan hatinya, untuk dikuatkan hatinya di atas agama Allah, di atas ketaatan kepadanya, sampai kita dikumpulkan kembali bersama keluarga kita, sanak saudara kita, family kita, teman-teman kita di dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Bermodalkan dengan hati yang sehat, dengan hati yang kuat, hati yang istiqamah, kita bisa berkumpul kembali di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك أقيم الصلاة